بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita sebab ketiga dari sebab-sebab kebaikan, kemakmuran dan kebahagiaan hidup adalah doa. Banyak-banyak berdoa, memohon dan meminta hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagian para ulama salaf sebutkan, aku memperhatikan dan mempelajari kebaikan, al-khair. Dan aku dapati pintunya banyak. Sholat, puasa, perbuatan baik kepada orang tua, anak, tetangga, dan yang lain-lain. Dan semua itu aku dapati semuanya di tangan Allah. Maka dari situ aku yakin bahwa doa adalah kunci dari segala kebaikan. Inti di dalam sholat, dalam puasa, semuanya doa. Karena doa, ada doa ul mas'alah, ada doa ul ibadah, semuanya doa. Doa ul mas'alah yang memang yang kamu panjatkan. Kamu katakan, ya Allah sembuhkan anakku, ya Allah beri aku rizki, ya Allah, ini doa ul mas'alah. Atau itu doa ul ibadah, ibadah yang kamu sedang lakukan. Sholat, puasa, sedekah, bakti pada orang tua, dan yang lainnya. Karena walaupun kamu tidak mengucap, seakan kamu berkata, ya Allah terima sholatku, jadikan sholatku ini pelindung bagiku dari api neraka, sebab engkau meridhoi aku, nah, kebahagiaan bagiku dunia akhirat. Walaupun tidak kamu ucapkan, doa ul ibadah, doa ul mas'alah, maka kunci penentu abwabul khair adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang itu makmur hidupnya, makmur negerinya, selamat dengan banyak doa kepada Allah. Di Tirmidzi dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW, kata Ibnu Umar, lam yada'a Rasulullah haula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbih. Rasulullah tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat berikut di saat pagi maupun petang. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ahfadni min bayni yadai wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti. Permohonan afiyah, diberi afiat oleh Allah di dunianya maupun akhiratnya. Dalam agamanya, dunianya, keluarganya dan harta bendanya. Dijaga oleh Allah, auratnya, rasa takutnya, diberi keamanan. Dijaga dari arah depan, belakang, kanan dan kirinya dan dilindungi Allah. Agar tidak tersedot dari arah bawahnya. Al-muhim doa. yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di pagi maupun petang hari. Karena itu kunci, seperti para ulama sebutkan, dari kebaikan. Yang keempat, pentingnya umat muslimin mengingat apa yang Ali bin Abi Thalib wasiatkan radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Kata Ali, la takunu ujulan madayi'a buzran fa inna min waraikum umuran mutamahilah ruduhan. Azhar disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wasiat ini sangat berguna terutama saat fitnah terjadi, saat banyak syubhat, banyak syahwat, fitan yang merebak kesana kemari. Yang pertama Ali katakan, la takunu ujulan. Al-ujul artinya la tasta'jil, jangan jadi orang yang tergesa-gesa dalam urusanmu. Kamu harus tenang, jangan mudah bereaksi mendengar sesuatu, mengetahui sesuatu itu reaksioner, yang pada akhirnya kamu menyesal, malu, tahu kalau ternyata itu salah. Nah, maka la takunu ujulan, jangan kamu menjadi orang yang gampang terprovokasi, mudah bereaksi, tergesa-gesa dalam urusanmu. Yang kedua kata Ali, madayi. Madayi artinya orang yang menyebarluaskan fitnah, ikut-ikutan tanpa dia saring, dia terburu men-sharing ke sana kemari. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Sifat munafiqin, orang yang langsung menyebarkan apapun yang dia dapati tanpa dia cross check, tanpa dia pastikan kebenarannya. Ini banyak memadorotkan. Yang ketiga kata Ali, buduron. Buduron orang yang menyebarkan benih-benih fitnah, dia sebarluaskan. Dia yang tanam, dia yang sirami, dia yang tebarkan segala yang berakibat resahnya orang, resahnya umat, yang itu tidak berguna bagi agama mereka ataupun dunia mereka. karena banyaknya fitnah dan berbagai macam godaan, syubhat ataupun syahwat, Ali wasiatkan hal itu kepada umat. Dan maknanya masing-masing ada di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ini yang Ali katakan, atau perkara keempat terkait sebab makmurnya kehidupan kaum muslimin, kebaikan yang akan mereka dapati, maka tentunya kita mesti ingat bahwa kejelekan min syu'mil ma'asi tajurru ila ukhtiha, menyeret kamu kepada kejelekan yang lainnya, sebagaimana kebalikannya. Al-hasanah tadullu ala hasanah, kebaikan menunjukkan kamu kepada kebaikan yang lain. Setelah melakukan kebaikan ini, kamu berbuat kebaikan yang itu, setelah itu yang ini, terus kamu terkondisikan dalam kebaikan, dan itu dari barokahnya kebaikan. Kejelekan pun sama, dampak buruknya menyeret seorang hamba dari satu dosa kepada dosa yang lainnya. Sehingga dia terus dikelilingi, berputar-putar dalam maksiat, dalam perkara dosa. Banyak membantu seorang hamba kalau dia mengingat beberapa dampak dari kemaksiatan dan dosanya. Kata Imam Ibnu Qayyim, berapa banyak kenikmatan tercabut, hilang karena dosa, turun bala, mihnah, ujian berat karena dosa. Segala kejelekan sebabnya adalah dosa dan maksiat. Bahkan Adam dan Hawa dikeluarkan dari jannah, turun ke bumi juga karena dosa, melanggar apa yang dilarang oleh Allah darinya. Turun dari tempat yang penuh kenikmatan, tidak ada kesedihan, tidak ada kegelisahan, tidak ada haus, tidak ada lapar, ke alam dunia sini yang penuh dengan cobaan, kesedihan, lapar, haus, capek, dan lain sebagainya. Iblis diusir dari jannah juga karena dosa, enggan mentaati perintah Allah kepadanya, dijauhkan dari rahmat Allah. Semua ini akibat dari dosa. Beberapa catatan dari madarat yang cukup besar dari kemaksiatan adalah terlupakannya ilmu, atau bahkan diharamkannya ilmu yang bermanfaat dari seorang hamba. Kata Syekhul Islam rahimahullah, Allah terkadang menjadikan hukuman bagi seseorang karena dosanya adalah dicabutnya hidayah dan ilmu nafi' darinya. Kalaupun negerinya masih aman-aman saja, kalaupun negerinya tidak terjadi bencana alam, tapi terjadi bencana dalam dirinya, dicabut hidayah dari dirinya, dicabut ilmu nafi' dari dirinya, ma'adallah, nas'alallah assalamah, dan itu bencana. Diharamkannya ilmu atas seorang hamba, dan itu termasuk musibah. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Dhahhak ibn Muzahim, dilupakannya ilmu atau Quran, beliau katakan, termasuk musibah yang sangat besar. Padahal itu tanda Allah inginkan kebaikan bagi hambanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, diharamkan. Yang kedua dari dosa pula, seorang hamba bisa disulitkan atau bahkan diharamkan dari rizkinya. Allah sebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka lalai, mereka melanggar apa yang sudah diingatkan kepada mereka, justru kami buka pintu segala sesuatu bagi mereka. Harta benda, kesehatan, dan yang lainnya. Dan itu istidraj dari Allah. Gak ada barokahnya rizki yang mereka peroleh, harta yang mereka dapati. Sampai saatnya yang Allah kehendaki, Allah binasakan mereka semua di waktu yang tidak mereka sangka-sangka. Inna akhdahu alimun syadid, dan hukuman Allah itu pedih dan dahsyat. Maka terharamkan seorang hamba dari rizkinya, ataupun kalau dia peroleh, terharamkan dari barokahnya, sehingga gak ada manfaat. Dia makan bukan kesehatan bagi tubuhnya, malah penyakit. Dia beri ke anak istrinya bukan semakin taat, semakin musuh, bangkang kepada dirinya, melonjak. Hukuman dari Allah karena maksiatnya. Yang ketiga dosa pula, pada seorang hamba berakibat sulitnya segala suatu urusannya, jadi berat, jadi sulit. Karena Allah hanya memberi kemudahan, memberi jalan keluar terbaik bagi yang bertakwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam at-talaq, yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar. Allah beri dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka mafhumnya dengan kemaksiatan terhalangi seorang hamba itu dari rizkinya. Dia menghadapi masalah, jadi sulit. Jadi berat, gak tahu apa jalan keluarnya. Padahal itu mudah. Tapi sebagai hukuman bagi dia, dia tidak dapati jalan keluarnya. Mentok itu masalah sulit bagi dia, tidak terpecahkan. Dan tentunya berdampak kesedihan, kegelisahan, tekanan jiwa bagi dia. Yang keempat, kemaksiatan itu pula mengharamkan atas seorang hamba lezatnya ketaatan, sehingga dia gak merasa nyaman dalam ketaatan ibadah, tidak merasakan nikmat dan lezatnya ibadah. Ketaatan hambar bagi dia. Maka jangan heran kemudian dia malas dalam ketaatan, malas dalam ibadah. Asal-asalan kalaupun dia lakukan, qaumu kusala, itu pun riya, enggak ada semangatnya. Karena nikmatnya ketaatan hilang dari kalbunya, dicabut akibat dosa. Akibat orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan pula pada diri seorang hamba mengakibatkan tertutupnya hati. Nah, dan itu hukuman berat ketika kalbu telah ditutup oleh Allah. Seperti yang Rasulullah katakan dalam hadis Abu Hurairah, innal abda idza akhta'a khati'an nukiza fi qalbihi nuqtatan sauda. Hamba itu kalau maksiat ternodai dalam kalbunya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfar wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia segera mau tobat, segera beristighfar, kembali suci dan bersih kalbunya. Wa in ada zida fiha. Tapi kembali berdosa, ya kembali noda itu dalam kalbunya. Hatta ya'lual qalb. Sampai semuanya mendominasi jantungnya, dipenuhi dengan noda hitam. Maka kalau sudah seperti itu, enggak akan bisa melihat hak, tidak bisa mendengar hak, tidak bisa dinasehati, tidak akan terima untuk diberi mau'idhah padanya. Menjadi keras dan kakunya kalbu ketika orang terus mempertahankan kemaksiatannya. Termasuk yang telah lalu bagi kita, dampak dari segala bencana alam dan musibah yang terjadi, dosa karena maksiat. Bahkan Allah berikan idrak, kemampuan untuk faham, tahu. Pada bumi, langit, gunung. Nah, mereka tidak bernyawa, tapi Allah berikan padanya idrak. Hingga dalam Maryam Allah sebutkan tentang mereka, takadus samawati yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit itu pecah. Betulan pecah, betulan. Hampir-hampir bumi itu terbelah. Dan gunung itu hancur. Kapan? Ketika mereka menyeru bahwa Allah punya anak. Murka. Kecemburuan makhluk-makhluk besar ini kepada penciptanya. Ditenggelamkan di laut, ditenggelamkan di bumi, yang atas diletakkan di bawah, dihujani batu, yang satunya dengan suara keras, yang satunya begini. Adab telah menghancurkan umat-umat yang sebelum ini. Kemaksiatan dan dosa di dalam riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani dari Imran bin Husain, Rasulullah katakan, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadh. Di umat ini akan ada ditenggelamkan, ditelan ke bumi, dirubah ciptaannya jadi monyet atau babi, dan dilempari mereka. Seorang bertanya, ya Rasulullah, wa mata dzaka? Wahai Rasulullah, kapan itu terjadi? Nas'alullah al-afiyah. Qala idza dharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Itu semua terjadi ketika para biduan penyanyi wanita pada keluar tampil, diiringi dengan alat-alat musik dan diminum minuman keras. Itu menjadi lumrah di tengah-tengah kalian, menjadi hal biasa para wanita yang menghibur dengan nyanyian, dengan pakaiannya, dan diiringi ma'azif. Maka tunggu, tunggu murka Allah, nasallallahu al-afiyah. Mereka menganggapnya ini hiburan. Mereka menganggapnya ini penghilang stres. Ini yakni banyak alasan. Tapi itu yang Allah ingatkan kepada mukminin. Demikian pula fitnah itu atau dosa itu berakibat terpecah belahnya hubungan baik, hancur. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sebutkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih ma tawadda itsnan fa furriqa bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Demi jiwaku yang ada di tangannya, kata Rasul, dua orang yang saling mencintai berubah, terpisahkan di antara keduanya, ada kebencian, ada permusuhan, pasti sebabnya karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya, mengakibatkan terpecah, mengakibatkan tercerai-berai. Saudaraan karena Allah, bidzambin karena ada dosa yang pasti dilakukan. Kata Imam Ibnu Qayyim, makanya orang yang paling sempurna, orang yang mengeluhkan dirinya, dirinya sendiri kepada Allah. Di bawahnya orang yang mengeluhkan orang lain kepada Allah, ya fulan mendzalimi aku, ya Allah fulan berbuat gini padaku, fulan. Yang ini dia enggak bercermin pada dirinya sendiri. Kenapa kok terjadi? Kenapa fulan mendzalimi kamu? Kenapa orang itu membawa lari uangmu misalnya? Kenapa fulan menipu usahamu? Kenapa fulan bisanya berkhianat padamu dan lain-lainnya? Orang terbaik, kata Ibnu Qayyim, mengadukan, mengeluhkan dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu semua tidaklah terjadi kecuali karena dosa dia sendiri. Bercerminlah kita masing-masing. Kata sebagian para ulama salaf, aku menganggap dosa ada pada diriku hingga aku terlewat dari sholat malam. Ini malam ini dia gak bangun, gak bisa bangun. Gak bisa qiyamul lail, biasanya tahajud rutin. Kok malam ini kelewatan, bangun-bangun sudah adzan subuh misalnya. Itu sudah mereka sadari pasti ada kejelekan pada diriku, introspeksi. Padahal itu amalan sunnah. Amalan manduk, qiyamul lail, witir, enggak wajib. Maka kalau seseorang sampai bahkan tertinggal sholat jamaah lima waktu, salah satu dari lima ini, dia tertinggal enggak di masjid sholatnya berjamaah, subuhnya atau duhurnya atau asarnya atau maghribnya atau isyanya atau bahkan lebih dari salah satu, dosa apa yang dia perbuat sampai sholat fardu pun terlewat darinya fadilahnya yang begitu besar? Pasti ada, enggak mungkin tidak. Bercermin apa yang sudah kamu lakukan hingga sholat fardu yang lima waktu terlewat, gak berjamaah di masjid. Mungkin qiyamul lail saja para ulama salaf sudah sensitifnya mereka. Pasti ada suatu kemaksiatan. Nas'allah as-sitr. Kemaksiatan dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah mengakibatkan hinanya diri dia di hadapan Allah. Hamba itu jadi tidak berarti di hadapan Allah. Firman Allah dalam Al-Hajj, wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha. Dan barang siapa dihinakan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa memuliakannya kalau Allah sudah hinakan. Dan Allah lakukan apapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, kata Syekh Sulaiman Al-Syekh rahimahullah, tidak ada kemuliaan bagi seorang hamba melebihi kemuliaan yang Allah berikan padanya. Tidak ada kehinaan yang lebih rendah bagi seorang hamba melebihi penghinaan Allah padanya ketika dia telah dihinakan oleh Allah. Sehingga enggak ada artinya hamba ini. Mau hancur, mau binasa di mana, mau mati, mati dengan cara apa, Allah enggak peduli padanya. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim, enggak akan ada yang menghormati dia kalau Allah telah hinakan hambanya akibat kemaksiatan dan dosa yang dia perbuat. Kalau ini terkait dampak dan sebab dari kemaksiatan dan masih banyak yang lain, terutama kemaksiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, gak ada orang lain tahu, istrimu pun gak tahu, apalagi anakmu gak tahu, apalagi temanmu, tetanggamu, gak ada yang tahu. Tapi bagaimana dengan Rabbul Alamin? Dalam hadis Tsauban, Rasulullah katakan, la'a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanat amthal jibal tuhama bidhan faj'aluha Allah haba'an mansura. Akan aku dapati di hari kiamat kelak dari umatku orang-orang yang datang dengan membawa kebaikan, kebaikan, dan besar kebaikannya seperti gunung Tuhama, putih, tinggi besar. Tapi kemudian Allah jadikan itu semua debu yang bertaburan tanpa arti. Kata Tsauban, sifhum lana, jallihim lana, la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, sifati mereka kepada kami, siapa mereka ini, agar tidak itu ada pada kami sementara kami enggak sadar. Dan ini perhatian sahabat kepada agamanya. Rasul katakan, ana innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka sama seperti kalian. Ya'khudun minal lail kama ta'khudun. Mereka pun bangun malam seperti kalian bangun malam, sholat, qiyamul lail, tahajud. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahim tahakuha. Cuman mereka ini kaum yang kalau sudah menyendiri dengan yang dilarang oleh Allah, dia langgar. Tidak ada yang tahu. Dosa yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Begitu dia merasa sendirian, merasa aman, merasa malam, merasa tidak ada satupun yang bersamanya, merasa aman, dia tunaikan yang wajib itu. Dia langgar apa yang diharamkan oleh Allah. Masyaallah al-afiyah. Sendiri, berkhulwat sudah. Enggak ada yang tahu apa yang dia perbuat. Turun imannya, dia gampangkan, dia remehkan dosa-dosa semacam ini, merusak dan menghanguskan kebaikan-kebaikan dia. Banyak kebaikan-kebaikan dia. Ini orang datang seperti gunung Tuhama kebaikannya. Bukan orang pemalas, beribadah banyak kebaikannya. Tapi gara-gara dosa ini, maksiat yang sembunyi-sembunyi, dia langgar. Apa saja sudah. Yang jelas kemaksiatan yang tahu hanya Allah dengan dia. Tak ada orang lain tahu. Dia sebagai pelaku. Sayangi kebaikan kita. Sayangi pahala agar tidak hangus setelah capek untuk mengumpulkannya, rusak karena kemaksiatan. Walaupun tentunya bagi seorang yang masih punya kalbu mukmin yang masih punya hati, mereka banyak mengambil pelajaran dari itu. Sehingga kalau itu karena iman, bertambah nilai ibadahnya kepada Allah. Kif dengan maksiat itu dia bertobat, benar-benar menyesali, menangis di hadapan Allah. Dan taubat itu sendiri ibadah bagi dia yang sangat dicintai Allah, melebihi kalian yang kehilangan ontanya di tengah gurun pasir, semua bekalnya di onta itu dia cari kesana kemari gak ketemu, hilang sudah pesimis. Dia istirahat tidur di bawah pohon, bangun-bangun ontanya sudah di depannya lagi. Senangnya hamba ini. Allah jauh lebih senang ketika hambanya bertobat kembali padanya. Tampak di situ makna daripada Allah Ghafur Rahim. Kalau tidak, ya bagaimana orang bisa memahami arti Allah Maha Pengampun itu di mana? Taubat itu sendiri bagaimana? Kalau tidak ada yang namanya maksiat dan dosa. Bukan berarti orang dianjurkan maksiat untuk supaya mengerti Allah Maha Pengampun, bukan. Tetapi yang dimaksud Ibnu Qayyim, kamu bisa mengerti betapa besarnya lafaz ini, Ghafur, Tawwab, Rahim. Dengan itu pula, tidak jarang kondisimu lebih baik dari sebelumnya. Kamu bandingkan kondisi kamu sebelum kamu bermaksiat. Seperti ini, biasa mungkin ini. Tapi begitu setelah terjatuh dalam dosa dan dia bertobat kepada Allah dengan benar-benar, kondisinya jauh lebih baik dari sebelum dia lakukan itu. Kondisi seorang hamba menjadi jauh lebih baik. Yang kedua, sebagai kafarah, penghapus dosa-dosa dia. Rasulullah katakan dalam riwayat Tirmidzi, "Ma yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alaihi khathiyah." Terus seorang mukmin itu mendapat bala atau mukminah perempuan pada dirinya, sakit pada dirinya, ini itu, celaka, atau pada anaknya, begini begitu, ibtila karena dosa dia, atau kadang pada hartanya, dicuri orang, dibawa lari, di apalah, dikhianati, sampai dia menghadap Allah dalam keadaan bersih, sudah gak ada dosanya. Ini menjadi kafaroh bagi dia. Adanya kejelekan dan musibah ini menghapus dosa-dosa dia. Selama dia mukmin, selama dia betul-betul bertobat kepada Allah, insaf, segera banyak berbenah diri. Di Tirmidzi pula dari Anas, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uquba fid dunya." Allah kalau inginkan baik bagi hambanya, Allah percepat hukumannya di dunia. Maka di akhirat dia tidak menanggung beban dari semua itu. Kalau dia sabar, wahtisaban, mengharap keutamanya di sisi Allah, jadi janjikan pahala bagi dia. Di riwayat Muslim dari Aisyah, Rasulullah katakan, "Mayusibul mu'min min syauka fama fauqaha illa rafa'ahu Allah biha daraja aw hatta anhu biha khati'ah." Yang terkena pada seorang mukmin bahkan satu duri tertusuk padanya atau yang lebih dari itu, Allah angkat derajatnya atau Allah hapus satu kejelekannya. Hikmah. Derajatnya semakin tinggi di sisi Allah, atau dia terhindar dari kejelekan atau malapetaka yang tidak dia harapkan. Yang ke berapa? Empat ya? Lima. Ibtila musibah ini juga bagi seorang mukmin semuanya. Liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid. Menghilangkan ujub dan bangga diri. Karena kalau itu orang yang beriman atau selama ini dia beribadah, bisa bangga diri, hilang tanpa dia rasakan rasa takutnya kepada Allah. Kalau yang melakukan maksiat, dosa, mencuri, zina, takut wajar. Oh, dia maksiat. Bagaimana tidak takut? Tapi ini yang dikhawatirkan. Orang yang rajin ibadah, yang taat, kemana rasa takutnya? Terkikis. Seakan dia merasa berjasa kepada Allah. Dia yang paling taat. Ujub. Bangga diri. Tapi dengan adanya musibah menimpa, terkikis pujian atau bangga diri yang ada pada mereka. Demikian pula yang para ulama sebutkan bahwa ibtilaat, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala semakin memperjelaskan kepada seorang mukmin, mukminah, hakikat dunia, bahwa semua itu palsu, permainan, mata'ul hurur, menipu, dan tidak lama. Makanya Allah katakan dalam Al-Ankabut, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kampung akhirat itu kehidupan yang hakiki kalau saja mereka tahu. Di dunia, ya sebegitulah dunia. Dia bangun dengan harta, banyak dia keluar dari keringatnya, rumah seindah mungkin, sebagus mungkin. Pecah jadi dua. Hanya karena gempa, karena tsunami, hancur. Mengingatkan mereka, agar mereka tidak terlalai. Berketerusan seakan nikmat segala-galanya, surga dunia bagi mereka. Teringat sudah, itulah dunia. Menipu. Dan gak akan ada yang kekal. Tidak kamu yang meninggalkan, ya dunia itu yang meninggalkanmu. Kamunya masih kuat. Kamunya masih sehat. Dunia itu yang meninggalkanmu. Lepas dari tanganmu sudah mau apa? Nah, sehingga diharapkan dengan itu seorang hamba lebih semangat untuk akhiratnya. Karena akhirat itu menghadap, datang kepadamu. Mau enggak mau. Dan kamu pun semakin mendekat kepada ajalmu. Berarti akhirat ini datang menghampirimu. Dunia mau tidak mau semakin jauh dan berpaling meninggalkanmu. Kalau itu orang, seandainya manusia merupakan kebodohan, kamu sibuk kejar dan pentingkan yang berpaling menjauh, kamu tinggalkan yang datang menghadap padamu, kamu akan dituding orang-orang bodoh. Ada dua orang misalnya datang, si A dengan si B. Yang A ini datang menghampirimu dengan penuh senang hati, berharap, datang kepadamu. Tapi kamu gak ngasih muka kepada si A ini. Kamu gak mau peduli, padahal dia menghampirimu. Si B, dia membelakangimu, berpaling dan meninggalkanmu. Kamu sibuk dengan si B. Si B, jangan sini, kamu sibuk ngurusin dia. Ini orang berpaling. Ini orang meninggalkanmu, ngasih punggungnya kepadamu. Di mana akalmu? Yang berpaling kamu kejar, yang berpaling kamu perhatikan, yang datang kamu abaikan. Seharusnya orang yang santun dan bijak, ini berpaling, ya biar sana keluar. Yang datang ini yang diurusi. Ahlan wa sahlan, dihormati, dijamu, wong ini datang, menghampiri, mendekat. Hikmah, maslahat, agar orang tidak terlalaikan dan tertipu oleh kehidupan dunia. Allah permisalkan dunia itu kama wadrib lahum mathalal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama. Beri permisalan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit, kata Allah. Air. Air, kata Imam Qurtubi rahimahullah. Kenapa persamaan air dengan dunia Allah samakan seperti air? Air itu gak akan berhenti, tapi ngalir. Ngalir terus jalan. Begitulah dunia. Salah satu dari dua kemungkinan. Kamu yang dulu meninggalkan atau dunia itu yang meninggalkan kamu duluan. Pasti. Ima dunia itu meninggalkan kamu, ya sudah. Na'udzubillah misalnya kebakaran, bencana alam, bawa lari orang, ditipu, atau yang lain-lainnya. Dunia seperti air, ngalir, jalan, nggak akan netep terus di sini. Atau kalaupun kamu betul-betul jaga, kamu punya cara yang luar biasa sehingga aman betul, satu rupiah pun tidak berkurang dari dirimu, duniamu semua terjaga aman luar biasa sudah, wis. Kamunya yang pasti meninggalkan dunia, mati. Mau kamu bawa ke kuburan? Enggak mungkin. Kamu tinggalkan duniamu. Salah satu dari dua. Air, ngalir. Kapan itu kamu dapati, kapan itu kamu lepas. Ngalir. Kamu jualan di pasar, di mana lapak, laku barangmu, dapat untung alhamdulillah 100 ribu masuk sakumu. Kamu pulang farhan, senang, alhamdulillah, kamu bilang ke istrimu, alhamdulillah dek, umu fulan, dapat rezeki, laku ini, untungnya 200 ribu, 300 ribu, 500 ribu, masuk. Baru kamu masuk rumah, ya Fattah, ya Razzaq, baru masuk rumah. Iya, Abu Fulan, istrimu bilang, ini susunya anak-anak habis, LPG habis, token listrik sudah bunyi. Keluar lagi ini dari saku, baru masuk. Begitulah ngalir. Gak mungkin. Terus kamu ini gak mungkin. Seperti air. Sifat air pula, kata Qurtubi, dia bermanfaat, berguna, luar biasa gunanya kalau seperlunya. Seperlunya kamu butuh air minum 3 liter sehari misalnya, mandi, cuci-cuci, ini itu, yakni kurang lebih sama keluarga sekian liter. Manfaat manusia yang lain pun demikian. Tapi begitu dia melampaui batas, yang ada bukan berguna tapi bala, bencana, banjir bandang, menenggelamkan, mematikan, memporak-porandakan ketika dia sudah melampaui batas hajat. Begitulah dunia. Kalau kamu ambil seperlunya, berguna bagimu. Melebihi itu, bencana bagimu. Seperlunya. Sekiranya dengan itu kamu tidak sampai ngemis ke orang, sekiranya dengan itu kamu gak sampai menjual belikan agama dan manhajmu agar mendapatkan dunia, kamu terhormat, punya harta cukup untuk menutupi hajatmu. Wah, kata. Yang jelas tidak ada jaminan keselamatan kecuali dari Allah semata. Wal ma'sum man 'asamahullah, yang selamat hanya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil ibrah dari apa yang terjadi di sana dan di sini. Kita pun hidup tidak jauh dari gunung. Kita pun hidup tidak jauh dari laut. Dan kita pun hidup yang kita pijak juga namanya bumi, tanah, sama yang dipijak oleh mereka. Yang di Palu, yang di Donggala, nah, dan di beberapa belahan yang lain, Lombok. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena tauhid, kalau bukan karena ibadah dan taubat, tidak ada nilainya seorang hamba. Banyak-banyaklah berlindung diri kepada Allah kita semua. Banyak berdoa. Assalamah-salamah. Karena keselamatan al-afiyah, diberi afiyah, mu'afah, kenikmatan yang tidak tertandingi. La ya'diluha syai. Diselamatkan agama kita, diselamatkan akidah kita, diselamatkan keluarga kita, kehormatan kita, dan harta benda kita. La ya'diluha syai. Kenikmatan yang segala-galanya. Nas'alullah at-tawfiq wal afiyah wassalamah, waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.